kekang padang iman ken ya ladzina kabela tasalu aja narakon sira kabean asya saking birang-birang perkara kang intub da lamun din lahirkan ya asya ya asya tazhar tegese den lahirkan ya asya lakum kadu sira kabeta sukum maka bakal ngalakan ya asya kuming sira kabeh lima fiha minal masyaqati na barangkang tetaping dalam asya minal masyaqati nyatana saking masyaqat wa intasalu lalamun badana rakon sira kabeh saking asya hila yunazalul quran waktu den turun kenapa quran fi zamanin nabi tegeseng dalam zaman kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam tumdalakum maka bakal dan lahirkan ya asya lakum kadwe siraka be'al mana utai mana naiku iza sa'al tu mana asya tatkala narakon siraka besaking birang-birang perkara pizamani dalam zaman kangjeng nabi yunazalul quran ubi ibdaya maka dan turunkan apa quran kalawan lahirkan asya pemada abdahalan teman zaman lan kapan zaman-zaman sangat lahirkan ya Quran hanya syasat kumaka ngalakan ya asya kumin zirakabe falatas alu anak maka aja narakon zirakabe anak zaking asya wadi'afallahu anha teman-teman wis ngabura sapa Allah anak zaking asya ayan masalatikum tiga zaking masalah zirakabe fala ta'udu maka jaba balik zirakabe wallahu tawiku si Allah gapurun iku kang maha ngampura halimantun kang maharis qad sa'alaha qawmum min qablikum thumma asbahu أصبحوا بها كافرين الله أعلم بمرادي قد سألها teman-teman نكون أين أشياء الأشياء تكسي برام بركار سبا قوم من قبلكم قوم كان تتب سكين سدرون سرق به Ambiyaikum tegese pirang ambiyaihim tegese pirang-pirang ambiyaum tegese pirang-pirang nabi neko Faujibajibu maganyu badanan ya Faujibu magaden subadanan ya kaum Mibayani agami agalawan birang-birang galawan Mertelagan birang-birang hukumanan ya asya Tumas bau gari-gari subuh-subuh ya kaum saru tegasi dadi ya kaum ya kalawan ya syakabila kalawan nasya kafirin aiku gang kafir kabe bitar kihim kalawan ninggal genene ya kaum al-amala biha ingamalkan biha kalawan asya biha kalawan asya kamari Cek Gusti Allah ma'alar rasuli illal balagh.